cantik berseri. Kulit putih bersih merah di pipimu. Ya Aisyah, putri ada bakar. Ladies and gentlemen, the following spot, no spoiler, be mad. Kulit putih bersih merah di pipimu. Ya Aisyah. podria devagar. Ladies and gentlemen, the Fallen Spy, nos populer, primeiro.